Allah. Padahal kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Paling baiknya kamu itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Guru ngaji hebat itu. Itu ilmu yang pasti manfaat. Besarlah hatinya para guru ngaji jenengan ngajarkan Al-Fatihah. Dibaca oleh muridnya nanti ketika sholat. Ngirim pahala ke guru yang mengajarkan itu. Maka enggak ada bekas guru. Sekali guru tetap guru sampai selamanya. Dan kata Sayyidina Ali, saya hamba sahaya. Orang yang pernah mengajarkan saya. Walaupun satu huruf, silakan jual. Saya akan mendirikan untuk hormat kepada guru. Nah, Imam Syafi'i itu ketika bisa baca Al-Fatihah, gurunya oleh orang tuanya dihadis 500 unta, 500 dinar. Beliau kemudian terus belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Beliau sangat cerdas dan senang ilmu. Persis santri-santri Nul Huda ini, persis. Senang ngaji. Ya. Akhirnya dalam usia 15 tahun menurut riwayat. Ada yang menurut 17 tahun sudah jadi mufti di Mekah. Memberikan fatwa. Umur 17 tahun, ada yang menurut 15 tahun itu sudah menjadi mufti. Memutuskan hukum. Berikan fatwa di Mekah. Itu. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetapi walaupun beliau itu sudah mempunyai ilmu yang cukup, enggak bangga. Tidak merasa cukup. Lain dengan anak sekarang. Baru UAS sudah enggak mau belajar lagi. Baru S1, saya sudah sarjana, sudah ilmu sudah pol. Padahal ya ilmunya cuma dalam fotokopian tok. Ilmu di luar kepala, enggak ada yang masuk sama sekali kepalanya itu. Imam Syafi'i itu walaupun sudah jadi mufti, para bapak, para ibu, masih belajar lagi kepada Imam Malik di Madinah. Beliau itu. Dan hebatnya Imam Syafi'i itu sebelum belajar sudah hafal kitabnya. Kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu, Pak, di Madinah punya kitab fikih ya, dari hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis bab fikih. Kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i itu sebelum belajar ke Imam Maliki hafal dahulu kitabnya, baru datang ke Madinah mentashih ngaji kepada gurunya Imam Maliki. Persis santri Nul Huda. Iya. Kalau anak sekarang sudah belajar, sudah UAS, lupa semuanya. Imam Syafi'i sebelum ngaji sudah hafal kitabnya. Dan itulah ya beliau hafal Al-Muwatta enggak berhenti, belajar lagi kepada muridnya Imam Hanafi di Kufah, Abu Yusuf, sehingga beliau itu dapat memadukan meteorologi dari Imam Maliki dan meteorologi dari muridnya Imam Hanafi. Itulah yang memunculkan kemudian mazhab Imam Syafi'i yang memadukan antara ar-ra'yu, antara pendapat dengan an-nas, nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memunculkan ijtihad baru ala madhab Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i itu dikenal dengan nasirus sunnah, pembela as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli syair, ahli bahasa. Dan yang monumental bagi beliau beliau menemukan pertama kali metodologi istimbatul ahkam. Metode penyimpulan hukum dalam ilmu usul fikih. Sehingga sampai sekarang menjadi sebuah fan ilmu tersendiri dengan kitab Ar-Risalah. Para bapak, para ibu, untuk menyimpulkan hukum ini tidak gampang. Ambil Quran, sak potong hadis, sak potong disimpulkan. Tidak. Ada metodologinya, ada caranya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, al-wadhi' yang meletakkan pertama metodologi penyimpulan hukum itu dalam ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah. Sama juga yang menemukan pertama kali ilmu nahwu itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Ilmu Arud Al-Khalil. Itu yang penemu. Nah, Imam Syafi'i yang penemu pertama meletakkan metodologi usul fikih. Sampai sekarang itu berkembang, ilmu usul fikih itu menjadi sebuah fan ilmu tersendiri. Dan kitab Ar-Risalah ada sampai sekarang. Makanya Imam Syafi'i itu banyak berkembang mazhabnya. Karena luas, luas dan mudah. Yang membawa ke Asia Tenggara ini, khususnya Indonesia, itu dari Yaman dan dari Mesir, dari Arab dahulu. Ya, kalau yang dari Gujarat itu bermazhab Hanafi di sana. Ya, yang dari Cina itu juga bermazhab Hanafi. Jadi yang banyak mempengaruhi Indonesia ini sehingga bermazhab Syafi'i itu dari Hadramaut dan dari Mesir. Karena Islam masuk ke Indonesia itu ada yang dari Gujarat, ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari Yaman, Hadramaut. Ya, semua itu kemudian berkembang. Tapi memang kemudian di Asia Tenggara ini kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kalau di Asia Tengah, India, Pakistan bermadhab Hanafi. Di Timur Tengah kayak Saudi Arabia, Kuwait dan sekitarnya bermadhab Hambali. Aljazair, Tunisia, Afrika Selatan, Afrika Utara itu bermadhab Maliki. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kenapa bermadhab? Karena kita menyadari belum punya kemampuan untuk jadi mustahil.